Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Langkah apa yang bisa diambil untuk menyebarkan dakwah dalam kondisi ikhwan yang sedikit? Jazakumullah khairan. Yang pertama, kita kenali dulu dan kita yakini bahwa dakwah ini adalah dakwahnya para rasul. Bahwa dakwah ini adalah dakwah yang benar, dakwahnya para rasul. Nah, sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita mengikuti, yakin bahwa ini adalah jalannya para rasul, sehingga kita mengikuti dan mendapatkan pahala. Nah, baru setelah itu kita jangan minder karena sedikit, karena pahala itu atau kebenaran itu tidak dilihat dari sedikit dan banyaknya, tapi menyesuai kebenaran apa tidak. Nah, jadi semangat setelah dia mengetahui bahwa itu adalah kebenaran, semangat walaupun itu sedikit. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz. Nah, semangatlah untuk apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan bersikap lemah, minder, nah, karena sedikit, nah, karena, nah, tidak ada ikhwah sebagaimana di kota lain umpamanya dia banyak, nah, maka bersabar dia. Maka yang dikatakan al-haq itu, nah, walaupun dia sendiri, kalau dia di atas al-haq, maka dia jamaah. Jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Namanya jamaah itu yang menyesuai kebenaran walaupun dia sendiri. Nilainya seperti jamaah, satu kelompok, seperti banyak. Lihat sekarang, banyak mana orang-orang yang berbuat kebaikan dengan keburukan, orang-orang yang berada di atas al-haq dengan yang berada di atas kebatilan. Jelas mereka lebih banyak yang di atas kebatilan ini, tapi yang di atas al-haq sedikit. Tapi nilainya tidak ada apa-apanya, satu seperti seribu mereka. Nah, bahkan lebih dari itu. Kenapa? Karena ini di atas al-haq, mereka di atas kebatilan. Dengannya jaga. Bagaimana itu? Yang sedikit ini saling tawasau bil haq wa tawasau bil sabar, saling mengingatkan dalam kesabaran, nah, dalam ketakwaan. Nah, ketika ada majelis ilmu diadakan, maka mereka saling memberi kabar. Nah, ada. Ini saling menguatkan di antara mereka. Walaupun sedikit, insya Allah mereka akan istiqomah dengan cara-cara seperti ini. Kemudian dijaga ukhuwah di antara mereka. Ya, hindari dari perkara-perkara yang itu membuat pecahnya ukhuwah. Ya, dan jangan jadi seorang yang mudah tersinggung. Nah, ini tersinggung, ini tersinggung. La. Nah, dan jangan jadi orang yang dia cepat marah, emosi. La. Sungguhnya beban dakwah ini berat. Butuh rijal, butuh laki-laki, karena yang bisa berdakwah ke sana kemari adalah laki-laki, memimpin adalah laki-laki. Nah, kalau laki-lakinya cengeng, mudah tersinggung, lah bagaimana dia akan berdakwah? Maka sabarlah, nah, saling memaafkan, tapi saling merelakan. Bismillah, izin bertanya. Semakin berkembangnya dakwah, muncul semakin banyak perbedaan dan perselisihan. Bagaimana upaya untuk mengatasi masalah tersebut? Jazakumullah khairan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu jika kita tidak tahu. Nah, dari perkara-perkara yang itu butuh ilmu. Nah, terlebih lagi dalam permasalahan dakwah ini butuh ilmu. Ketika terjadi perselisihan agar kita tidak salah jalan, butuh ilmu. Maka tanyalah kepada mereka ahlul ilm. Nah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah. Jadi ketika terjadi perselisihan harus tenang. Orang yang tenang itu akan tampak bagi dia yang warnanya biru, biru, hijau, hijau, yang hitam, hitam. Kalau dia tenang. Tapi kalau dia tidak tenang, apalagi cepat emosi, nah, cepat sekali untuk dia menghukumi, maka yang ada pada dia atau di hadapannya semua gelap. Nah, semua gelap. Dengan itu dia harus tenang. Bagaimana? Bertanya. Bertanya. Nah, kemudian dia mendengarkan bagaimana arahan-arahan dari orang-orang yang berilmu ini. Nah, agar dia memilih di atas ilmu. Agar dia menjalankannya di atas ilmu. Yang jelas, fahami. Di dalam hidup ini tidak akan berjalan mulus terus selamanya, tidak. Nah, tapi apa? Ujian pasti akan ada. Ujian ini pasti akan ada. Nah, setelah kita meyakini itu, wajar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan. 72 di neraka, yang satu di surga. Oh. Ah, seperti ini sudah. Ini ketentuan. Nah, dan tidak mungkin seorang mengatakan atau dia berusaha untuk menyatukan semuanya satu orang muslim ini. Tidak boleh berselisih. Nanti dia menyelisih Rasul kalau begitu. Nah, dengan itu bagaimana upaya kita agar kita selamat jadi yang satu ini? Apa itu? Yang masuk surga. Nah. Hal. Soal. Ada pertanyaan, apa kiat-kiat mengembalikan semangat dakwah jika sedang futur? Nah, ini ketika seorang dia semangat kemudian kendor. Nah, bagaimana agar dia semangat lagi? Nah, itu futur. Baik. Jadi sudah menjadi istilah kita futur ini. Nah, bagaimana seorang untuk bisa kembali lagi semangat lagi dia dalam berdakwah ketika dia tidak semangat atau jatuh dia, nah, kurang dia untuk semangat lagi sebagaimana sebelumnya. Dari cara-caranya atau kiat-kiatnya, yaitu dengan dia, nah, berkumpul dengan orang-orang saleh agar dia ikut semangat lagi, nah, agar terpanggil dia untuk semangat. Kalau dia berkumpul, maka temannya akan mengingatkan, akan menasihati. Tapi kalau dia sendiri semakin menjauh, ya akan semakin futur dia. Nah, ada. Kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu. Dihadiri. Nah, berarti apa? Dia di sini harus ada niat untuk merubah. Kadang ada pertanyaan, nah, ini kan waktu futur, bagaimana dia akan semangat untuk menghadiri majelis ilmu? Nah, bagaimana supaya dia ini semangat lagi? Dia harus ada usaha. Kalau sekarang tidak ada usaha sama sekali, dia tidak mungkin seorang itu akan berubah langsung jadi baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah suatu kaum sampai ada usaha dari dia sendiri. Langkahkan kaki menuju majelis ilmu. Nah, ah, baru dia sekali aja, insyaallah mulai dia akan semangat. Nah, kumpul dengan orang-orang soleh. Nah, dia akan semangat setelah itu. Baru dia akan semangat dari ibadah dia, akan semangat dari thalabul ilmu dia. Nah, akan semangat dari yang lain. Nah, dengan cara-cara seperti tadi. Nah, mungkin kita cukup sampai sini. Dan kita sudah masuk waktu sholat. Ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi